Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Telah kita jelaskan pada waktu yang lalu tentang definisi bukhl dan pembagiannya tentang bakhil dan perbedaannya dengan asuh. Masih menjelaskan tentang tercelanya bakhil. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qal, bahwasanya beliau pernah bersabda, salasun muhlikat, tiga golongan orang yang akan binasa. Suhul muta' wa hawal muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang akan binasa. Suhul muta', kebakhilan yang ditaati. Wahawa muttaba' dan hawa nafsu yang diikuti. Wal'ijabul mar'i bin nafsih, dan takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri, yaitu masalah ujub. Syahidnya di sini bahwasanya kebakhilan, akan membawa kepada kebinasaan kepada seseorang. Dikatakan oleh Imam Khattabi rahimahullah, asyuhu fil man'i ablaq minal bukhul. Asyuh termasuk bakhil di dalam mencegah diri ini lebih ablaq, artinya lebih dikatakan bakhil dibandingkan bakhil itu sendiri. Waqala Salman al-Farisi, idza mata sakhiyu qalatil ard wal hafadhah rabbi tajawaz an abdika bisakhaihi fi dunya, wa idza mata al bakhil qalat allahumma ihjab hadzal 'abd anil jannah kama hajiba ibaduka amma ja'alat fi yadayhi minad dunya. Atau ja'alta fi yadayhi minad dunya. Kata Salman al-Farisi rahimahullah, apabila seorang yang dermawan meninggal, berkatalah tanah dan juga penjaganya, wahai Rabb, hapuskanlah dari hambaku, artinya tajawaj, ya ampunilah, hapuskanlah dosa-dosanya dari hambaku, dari hambamu, dengan kedermawanannya di dunia. Dan apabila meninggal orang yang bakhil, berkata tanah dan juga penjaga tanah, qalat Allahumma ihjab, itu maksudnya malaikat, wa ya Allah, halangilah hadal abad, hamba ini dari jannah. Kama hajiba ibaduka, sebagaimana dia telah menghalangi ibadat hamba-hambamu dari apa yang kau telah jadikan melalui tangannya dari dunia, dari perkara dunia. Ya, didoakan kejelekan oleh malaikat, orang yang bakhil. Faqala badul hukama, berkata sebagian halil hikmah atau orang-orang yang bijak, man kana bakhilan warafa malahu aduh. Barang siapa yang dia bakhil akan mewarisi harta dia musuhnya. Nah, artinya tidak barokah. Hartanya disimpan, tidak dipergunakan, tidak disedekahkan, maka yang mewarisi hartanya adalah musuhnya. Wasafa arabiyun rajulan faqal laqad saghar fi aini li'azami dunya fi ainihi. Ada seorang badui Arab gunung mensifatkan seseorang yang itu yang bakhil. Sungguh aku menganggap kecil pada pandanganku. Yaitu siapa? Orang yang menganggap besar dunia di matanya. Nah, saking besarnya dunia di matanya, sedikit pun dia tidak mau memberikan kepada yang lain. Seakan-akan besar dunia itu pada dia. Gak mau berkurang sedikit pun. Padahal itu adalah dalam rangka sodako ataupun yang lainnya. Nah, kalau syukht apa? Bakhil pada dirinya sendiri. Wadhammul Arabi qawman faqal. Ada seorang Arabi, orang Arab gunung yang mencela satu kaum. Artinya kaum yang mereka bakhil. Yasumuna anil ma'ruf. Mereka berpuasa dari perbuatan yang ma'ruf. Maksudnya imsak. Karena yasum artinya imsak, menahan diri. Iya, menahan diri dari perbuatan ma'ruf. Tapi yuftiruna anil fawahish. Mereka membuka perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya bebas melakukan perbuatan maksiat dan menahan diri dari perbuatan ma'ruf. Termasuk bakhil. Karena yang namanya bakhil, dia ya tidak mau atau menahan hartanya untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Tapi untuk perbuatan maksiat, dia hambur-hamburkan hartanya. Disebutkan oleh beliau beberapa cerita tentang para bukhala. Rawa ani Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana al-habaib rajulan min ajli al-arab. Dulu ada seseorang ya dari bangsa Arab. Wa kana bakhilan. Dulu dia adalah orang yang sangat bakhil. Wa kana la yuqatnaran bilail karaha an yaraha ra'a fayanfa' bidu'iha. Dia tidak mau menyalakan api pada malam hari karena enggak suka kalau ada yang melihatnya kemudian dia memanfaatkan cahayanya. Masya Allah, bakhilnya luar biasa. Ya, cahaya aja enggak boleh. Ya, karena dulu enggak ada listrik, akhirnya dia nyalakan, enggak mau menyalakan api untuk penerangan rumahnya. Kenapa? Karena takut ada yang ikut memanfaatkan cahayanya. Masya Allah, bahil banget. Jangan kayak gitu ya. Masya Allah. Wa idahtaja ila inqaduha fa'uqada thumma basara bi mustadi biha atfa'aha. Maka kalau dia membutuhkan untuk menyalakannya, maka dia nyalakan. Kemudian dia melihat dengan cahaya dengannya. Baru kemudian dia matikan lagi, padamkan lagi. Masya Allah, bakhil banget. Cahaya aja juga. Masya Allah. Sampai sedemikian rupa ya, bakhilnya. Kalau sekarang, ya, mengeluarkan berapa impaknya? 1000. kurang dari itu boleh enggak? Gitu. Sedikit aja untuk berinfak. Dan diceritakan juga di sini ada wakilah dikatakan kana Marwan bi Abi Hafsah min abkhalin nas. Pernah diceritakan ada yang namanya Marwan bin Abi Hafsah, dia termasuk orang yang paling bakhil. Faharaja yuridul khalifal mahdi. Maka dia keluar karena diinginkan oleh khalifah mahdi. Faqalat imlahu imra'atuh. Maka istrinya pun mengatakan kepada dia, mali alaik an raja'ta bil ja'izah. Apa yang akan aku kamu berikan kepadaku kalau kamu kembali membawa hadiah? Kata si Marwan, in a'taitu atau in u'titu mi'ah alaf dirham a'taitu ki dirhaman. Kalau aku diberikan 100 ribu dirham, aku berikan kamu 1 dirham. Masya Allah, bahil banget ya. Nah, fa'uti sittina alaf dirham fa'atoha arba'ah dawa'ik. Maka diberikan kepadanya 60 ribu dirham. Maka dia memberikan kepada istrinya cuma 4 dawa'ik. Ya, 4 receh. Nah, setengah dari dirham. Masya Allah. Nah, bahil. Nah. Wakilah dikatakan pula, kana ba'dul bukhala musiran kathirul mal. Dulu, sebagian para orang-orang yang bahil itu, dia merahasiakan banyaknya harta. Wa kana yanduru fi daqa'ik asya' ashtara syai'an minal hawa'id. Maka dia pernah melihat, iya, pada satu saat, ketika dia melihat sesuatu sebentar, kemudian dia membeli sesuatu dari kebutuhannya. Wada'aha malan. Kemudian dia memanggil orang yang membawa barangnya. Waqala bikam tahmil hadihil hawa'id. Berapa harga kalau kamu bawa barang-barangku ini? Qala bihabbah. 1 dirham aja. 1 biji emas. Qala abkhas. Wah, mahal itu. Qala ma'aqal min habbah. Apa yang paling sedikit dari 1 biji emas? La adri ma'aqul. Aku enggak tahu. Qala nastari bil habbah jazron. Kita beli ya, dengan 1 habbah jazron, ya maksudnya roti ya. Panajis jami'an fanakalu. Kita nanti duduk terus makan bersama. Ya Allah. Itu balasannya. Nah, orang-orang yang kisah-kisah orang bakhil. Tapi di sini enggak ceritakan ya bagaimana akibat buruk orang-orang yang dia bakhil. Yang jelas bahwasannya bakhil adalah sifat tercela dan lebih tercela ketika dia bakhil untuk dirinya sendiri. Nah, untuk dirinya sendiri saja bakhil. Dia mampu untuk makan yang sehat, tapi karena bakhilnya dia enggak mau, dia irit-irit. Iya, makanya hemat beda tipis dengan bakhil. Tinggal dilihat. Kalau misalnya dia sakit tetapi dia tetap ngirit, semakin sakit bisa jatuh kepada perbuatan zalim li nafsih. Nah, maka yang terpenting adalah kita jangan takut khawatir kekurangan harta, mempunyai sikap qanaah dan juga mempunyai sikap dermawan seperti yang dijelaskan oleh Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nanti kita lanjutkan, yaitu tentang keutamaan ikhtiar dan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu.